الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف حفظه الله تعالى المسألة الخامسة permasalahan yang kelima masih yang kaitannya dengan hukum-hukum seputar zakah. Permasalahan yang kelima firrikazi, tentang hukum ar-rikaz, tentang hukum ar-rikaz, yakni apakah pada ar-rikaz ada zakat. Ar-rikazu huwa ma wujida min dafa'inil jahiliyah. Yang dimaksud ar-rikaz adalah apa yang ditemukan dari harta terpendam milik kaum jahiliyah. Asal makna ar-rikaz maknanya adalah al-mal al-madfun, harta yang dipendam. Adapun secara istilah sebagaimana yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala bahwa yang dimaksud ar-rikaz yaitu barang temuan milik kaum jahiliyah. Zahaban atau fiddatan atau ghairahuma. Apakah itu emas atau perak atau yang lainnya? Tidak terkhusus hanya pada emas dan perak. Namun secara umum apa saja dari barang-barang milik kaum jahiliyah yang ditemukan oleh kaum muslimin. Mimma alaihi alamatul kufri, yang pada barang-barang tersebut terdapat tanda-tanda kekufuran yang menunjukkan bahwa ini harta terbendam milik kaum jahiliyah. Dengan tanda-tanda tersebut, misalnya diketahui zamannya, diteliti, situ ada tertulis tahun, yang tahun itu telah diselidiki, ternyata di zaman kerajaan Majapahit, misalnya. Atau di situ ada tulisan-tulisan yang tidak diketahui kecuali tulisan orang-orang terdahulu dari orang-orang kafir yang hidup di zaman jahiliyah. Jadi ada tanda-tanda kekufuran. Walam yutlab bimalin, dan tidak dicari dengan harta. Ini maksudnya seorang ketika mendapatkan barang temuan milik kaum jahiliyah, dia menemukannya tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Walam yutakallaf fihi nafaqatun wa kabiru amal, dan seseorang tidak mengeluarkan infak yang besar atau pekerjaan yang berat. Namun seseorang menggali lalu kemudian menemukan barang tersebut. Dan apa yang boleh disebutkan ini juga termasuk di antara masalah khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan bahwa ar-rikaz secara umum barang-barang temuan milik kaum jahiliyah, apakah ditemukan dengan mengeluarkan biaya yang besar, pekerjaan yang berat atau tidak. Hanya saja tentu ada perbedaan dalam hal berapa yang dikeluarkan sesuai dengan usaha dan beratnya pekerjaan. Semakin ringan pekerjaan tersebut, maka semakin besar pengeluaran yang dikeluarkan, apakah sebagai fai atau sebagai zakah. Kembali kepada perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Apabila seorang mengeluarkan atau menemukan barang tersebut dengan biaya yang besar dan dengan pekerjaan yang berat, membuat alat-alat yang membutuhkan biaya besar, maka yang dikeluarkan pun tentu lebih minim. Dan mereka mengkiaskan pada keadaan dari zakat pertanian. Apabila penghasilan atau perairan dari tanaman tersebut, seseorang tidak mengeluarkan tenaga, tidak menghabiskan banyak biaya, namun mengandalkan air hujan atau sumber air, maka yang dikeluarkan dari zakat lebih besar jumlahnya, al-usyur, 1/10. Namun kalau dengan menggunakan sesuatu dengan alat tertentu seperti unta atau yang semisalnya, maka yang dikeluarkan pun lebih kecil. Maka demikian pula kata mereka, seseorang yang menemukan barang jahiliyah namun dengan usaha yang keras dan mengeluarkan biaya yang besar. Wa amma ma tuliba bimalin wa tatallaba kabira amal falaysa birikaz. Adapun yang dituntut atau yang dicari dengan mengeluarkan biaya atau menuntut pekerjaan yang berat, maka ini tidak termasuk rikaz. Sebagaimana yang kita sebutkan bahwa dalam hal ini ada khilaf di kalangan para ulama. Wa yajibu fihi al-khumus fi qalilihi wa katsirihi. Dan yang wajib dikeluarkan dari barang temuan jahiliyah tersebut adalah al-khumus, 1/5. Berapapun yang ditemukan dari barang jahiliyah itu, sedikit atau banyak, sedikit atau banyak, dikeluarkan 1/5. Dikeluarkan 1/5. Wa fir rikaz al-khumus. Pada ar-rikaz, barang temuan milik kaum jahiliyah, yang dikeluarkan 1/5. Berapapun yang ditemukan. Kalau ditemukan dihitung nilainya ternyata ratusan juta, maka dikeluarkan 1/5. Mencapai 500 juta misalnya, maka yang dikeluarkan yang senilai 100 juta dari zakatnya. Kalau ternyata yang ditemukan nilainya hanya 1 juta, maka dikeluarkan 1/5, 200 ribu. Jadi sedikit atau banyak yang ditemukan dari ar-rikaz, maka dikeluarkan 1/5 darinya. Wala yushtaratu lahul haul walan nisab, dan tidak disyaratkan haul, tidak ditunggu setahun, dan tidak pula ada nisab. Jadi sedikit banyak. Hal ini berdasarkan kumuman hadis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak menyebutkan nisabnya dan tidak mensyaratkan harus haul mencapai setahun. Li umumi qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa fir rikazil khumus, berdasarkan kumuman dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa pada ar-rikaz, harta yang ditemukan milik kaum jahiliyah dikeluarkan 1/5. Muttafaqun alaih, dari hadis Abu Hurairah. Wa huwa fai'un yusrafu fi masalihil muslimin al-ammah. Dan status barang temuan milik kaum jahiliyah itu statusnya fai'. statusnya baik, jadi beliau tidak menganggap bahwa ini zakat. Beliau tidak menganggap bahwa 1/5 yang dikeluarkan itu zakat. Namun beliau menganggap bahwa itu adalah fai. Ya. Fai, harta peninggalan orang-orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslimin tanpa peperangan. Tanpa perlawanan itu disebut fai. Adapun jika disertai dengan pertempuran, maka rampasan atau harta rampasan perang milik orang-orang kafir itu disebut ghanimah. Nah, kata beliau, status harta milik orang jahiliyah itu pada saat ditemukan itu statusnya fai. Sehingga karena itu fai yusraf fi masalih al-muslimin al-ammah, maka diperuntukkan kemaslahatan untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum. 1/5 yang dikeluarkan. Jadi di sini beliau berpendapat bahwa ar-rikaz 1/5 yang dikeluarkan tidak diarahkan kepada 8 golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka yang berhak menerima zakat. Hal ini disebabkan karena beliau mengatakan bahwa itu statusnya fai. Sehingga yang diambil atau dikeluarkan 1/5, dan ini pendapat jumhur para ulama. Meskipun ada sebagian pendapat dari kalangan para ulama, mereka mengatakan bahwa 1/5 tersebut diarahkan kepada al-asnaf ats-tsamaniyah, 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Karena status ar-rikaz dianggap sebagai zakat. Ada sebagian pendapat mengatakan ini kembali kepada ijtihad seorang hakim. Kembali kepada ijtihad pemerintah, penguasa, diarahkan kemana 1/5 dari ar-rikaz tersebut. Dan pendapat yang terakhir ini dikuatkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala. Wa la yushtaratu an yakuna min malin muayyan, fa sawa'un kana min adh-dhahabi aw al-fiddah aw ghairihima. Dan tidak isyaratkan harus dari harta tertentu. Yang jelas itu milik kaum jahiliyah, maka tetap dikeluarkan padanya 1/5. Apakah itu emas atau perak atau yang lainnya. Menyelisihi pendapat Al-Imam Syafi'i. Sebab Al-Imam Syafi'i mensyaratkan bahwa barang yang ditemukan milik kaum jahiliyah itu harus berupa emas atau perak. Harus berupa emas atau perak. Yang sahih, dan itu pendapat jumhur ulama, tidak disyaratkan. Apa saja dari peninggalan kaum jahiliyah. Emas, perak, mutiara, intan, dan barang-barang berharga yang lainnya. Barang-barang berharga yang lainnya. Itu semua termasuk rikaz. Sehingga tetap dikeluarkan 1/5. Wa yu'rafu kaunuhu min dafa'inil jahiliyah. Dan diketahui keadaan barang tersebut termasuk dari timbunan harta kaum jahiliyah biwujudi alamatil kufri ali. Dengan adanya tanda-tanda kekufuran pada barang tersebut. Kakitabati asma'ihim, seperti misalnya tertulisnya nama-nama mereka. Tertulisnya nama-nama mereka diteliti. Ya. Ada tanda-tandanya, ada apa? Tahunnya misalnya, atau ada tulisan yang dikenal pada zaman itu. Ya. Setelah diteliti, oh ini ternyata harta milik Napoleon Bonaparte misalnya, atau milik orang-orang jahiliyah dahulu, orang-orang kafir. Naam. Taib, ka kitabati asma'im, seperti ditulisnya nama-nama mereka. Wa naqshi suwarihim, di pahatnya gambar-gambar mereka. Wa nahwi dzalika minal alamat, dan yang semisalnya dari tanda-tanda yang semisalnya dari tanda-tanda kekufuran. Nah, ini yang kaitannya dengan ar-rikaz. Wa ammal ma'din, adapun al-ma'din, adapun al-ma'din, al-ma'din hasil tambang. Fahuwa kullu ma tawallada min al-ardi min ghairi jinsiha laisa nabatan, yaitu setiap yang terlahir dari dalam bumi, dari dalam bumi, dari perut bumi, yang bukan dari jenisnya, ya, ini bukan dari jenis bumi tersebutnya, bukan dari jenis, ya, ini jenis bumi ya seperti pasir, tanah, ya, ini gak termasuk, bukan ma'din. Namun yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang terpendam yang ada di dalam bumi yang bukan dari jenis bumi, yakni bukan dari jenis tanah dan yang semisalnya. Laisa nabatan, yang bukan tumbuh-tumbuhan. Yang bukan tumbuh-tumbuhan. Dan ini definisi jumhur ulama. Adapun al-Hanafiyah mereka memasukkan al-ma'din dalam kategori ar-rikaz. Mereka menganggap al-ma'din tidak terkhusus pada timbunan milik kaum jahiliyah. Namun hasil tambang pun, hasil tambang itu mereka menganggapnya sebagai ar-rikaz. Dan yang sahih dibedakan antara keduanya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh jumhur ulama. Beda antara ma'din dengan ar-rikaz. Adapun ar-rikaz sesuatu yang berasal dari dalam bumi yang bukan dari jenis bumi tersebut, bukan dari jenis tanahnya, yang bukan tumbuh-tumbuhan. Sawa'un akana jarian, apakah dia mengalir kanif seperti minyak, ya, wa al-qar seperti al-qar fer, am jamidan, atau dia bentuknya beku, kal hadidi wan nuhas, seperti besi, tembaga, nikel, wa dhahabi wal fidda, emas, perak, wa zibaq, air raksa, ya, dan yang lainnya dari setiap dari hasil tambang. Fatajibu fihi zakatu bil ijma' kama sabaqa, maka wajib padanya zakat berdasarkan ijma' ulama, dinukilkan oleh An-Nawawi dan yang lainnya. Li'umumi an-nusus al-waridati fi wujubi zakati fil khariji minal ard, berdasarkan kumuman nas-nas yang telah datang dalam dalil tentang wajibnya zakat terhadap sesuatu yang keluar dari dalam bumi. Kaqawlihi ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard, maka infakkanlah dari yang baik dari apa yang telah kalian hasilkan, yang kalian peroleh, dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari dalam bumi. Maka ayat ini sifatnya umum, mencakup hasil pertanian, demikian pula hasil tambang, demikian pula ar-rikaz dari dalam bumi. Maka keumuman dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang dikuatkan oleh ijma' ulama menunjukkan wajibnya zakat dari al-ma'din. Wajibnya zakat dari al-ma'din. Adapun nisabnya sama seperti nisab emas atau perak. Sama seperti nisab emas atau perak. Apabila mencapai nisabnya, maka dikeluarkan sebesar 2.5%. Ini yang dikuatkan oleh jumhur ulama. Meskipun ada sebagian pendapat, yaitu al-Hanafiyah, menganggap bahwa al-ma'din sama hukumnya dengan ar-rikaz. Sehingga yang dikeluarkan 1/5. Namun jumhur ulama mengatakan dikeluarkan 2.5%. Kalau misalnya ada seorang menemukan dari dalam bumi, harta terpendam, ketika diteliti ternyata ini miliknya kaum muslimin yang hidup di zaman, di masa lalu. Ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ini milik kaum muslimin. Misalnya ini peninggalan dari kerajaan Kutai, Kertanegara misalnya. Ditemukan. Tanda-tanda keislaman ada. Apakah ini teranggap rikaz atau bukan? Yang sahih dari pendapat para ulama bahwa itu tidak teranggap rikaz. Jadi rikaz itu hanya khusus pada peninggalan barang temuan milik kaum jahiliyah. Milik kaum jahiliyah. Adapun jika diketahui bahwa itu adalah milik kaum muslimin yang hidup di masa terdahulu, maka dihukumi apa yang ditemukan itu dihukumi luqatah, barang temuan. Seperti halnya seorang menemukan barang temuan yang lainnya, maka itu dihukumi luqatah. Ya, di mana seorang menta'rif, yakni mencari tahu siapa pemiliknya selama setahun, kalau tidak ada maka dia memilikinya, maka dia memiliki barang tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan dari bab yang ketiga. Sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.